Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Manusia tempat salah dan lupa. Tidak ada manusia di muka bumi ini pada masa sekarang ini yang bisa terbebas dari beragam kesalahan. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sosok manusia yang telah mendapatkan pengampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik dosa yang telah lalu, kesalahan yang telah lalu, maupun kesalahan atau dosa yang akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuninya. Namun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tetap berusaha dan bersemangat untuk menunaikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terus menunaikan salat malam hingga kemudian kaki beliau pun pecah-pecah, istri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengatakan sesuatu kepada beliau, bukankah engkau telah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Ketika melihat kaki Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengalami pecah-pecah karena sedemikian kuat beribadah di malam hari, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Artinya, ketaatan yang beliau tunaikan adalah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah sosok manusia yang telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Namun kita dapati pula riwayat yang menyebutkan bahwasannya beliau senantiasa teguh dan bersemangat untuk beristighfar dan bertaubat. Tidak kurang dari 70 kali sehari semalam beliau bertaubat. Atau di dalam riwayat yang lain, beliau bertaubat beristighfar tidak kurang dari 100 kali dalam sehari. Padahal beliau telah diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Inilah sosok teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun dosa yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lantas kemudian mengendurkan, melemahkan ketaatan, melemahkan amal, berbuat dalam rangka untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru beliau memberikan teladan kepada kita untuk selalu bersemangat menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa bersemangat di dalam beribadah yang ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sosok dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kalian uswah hasanah, yaitu contoh teladan yang baik. Apatah kita tentunya lebih harus giat lagi, harus semangat lagi untuk selalu memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang dalam sehari tidak kurang dari 70 ataupun 100, maka kita yang dosanya belum tentu diampuni ataukah dibalas dengan siksa. Apakah dosa kita diampuni ataukah nanti dibalas dengan siksa? Ada semacam ketidakpastian. Maka tentu kita lebih-lebih lagi untuk berbanyak-banyak mengucapkan istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguhnya manusia adalah tempat salah dan lupa. Dan setiap Bani Adam pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan perbuatan dosa. Namun sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang kemudian bertaubat. Sebaik-baik dari orang yang melakukan perbuatan dosa, yaitu orang yang kemudian lantas bersegera untuk melakukan pertaubatan. Inilah yang semestinya dilakukan oleh seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah umat manusia yang semakin hari semakin tidak memperhatikan atau lalai terhadap syariat. Yang dari zaman ke zaman semakin meremehkan perbuatan-perbuatan yang dinilai sebagai sebuah dosa. Kalau dulu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sedemikian menilai dahsyat satu amalan perbuatan dosa. Namun pada masa sekarang justru orang-orang melakukan perbuatan dosa itu dianggap sebagai sesuatu yang remeh. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menyatakan, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum minasy'ari kunna na'udduha 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minal mubiqat. Rawahu al-Bukhari wa qala al-mubiqat al-muhlikat. Maka di dalam hadis ini dijelaskan Innakum lata'maluna a'malan. Sesungguhnya kalian melakukan satu perbuatan dosa. Yang perbuatan dosa itu kalian anggap hiya adaku fi a'yunikum minas sya'ari. Yang dianggap perbuatan dosa tersebut lebih halus di hadapan kalian daripada seuntai atau sehelai rambut. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, padahal perbuatan dosa tersebut di masa kami, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal mubiqat, termasuk dari perbuatan yang bisa mendatangkan kebinasaan. Perbuatan yang diancam dengan kebinasaan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menunjukkan bahwasannya sesungguhnya kalian mengerjakan amalan dosa. Di hadapan mata kalian, amalan dosa itu tipis, melebihi tipisnya rambut, sehelai rambut. Yang kami para sahabat menganggap bahwasannya semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan itu adalah perbuatan yang justru akan mendatangkan malapetaka. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini memberikan peringatan kepada kita bahwasannya semakin jauh zaman dari masa kenabian, maka akan semakin banyak orang yang lalai dengan apa yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan ilustrasi contoh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Beliau menyatakan bahwasannya contohnya adalah salatul jamaah. Kenapa demikian? Sungguh pada masa sahabat dulu mereka tidak ada yang berselisih satupun berkenaan dengan sholat berjamaah. Kecuali orang munafik, atau orang yang sakit, atau orang yang ma'zur. Mereka ada uzur, entah karena hujan, entah karena safar atau bepergian. Tetapi yang jelas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak ada yang menyelisihi satu orang pun berkenaan dengan salat jamaah. Akan tetapi pada masa sekarang ini orang-orang justru menganggap ataupun bersikap tahawanu biha, merendahkan, meremehkan terhadap pelaksanaan daripada sholat berjamaah tersebut. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, pada zaman kita sekarang ini tidak semata meremehkan berkait dengan sholat berjamaahnya, namun juga meremehkan sholat sendirian. Kenapa demikian? Banyak orang yang tidak sholat. Atau ia sholat, atau kadang ia meninggalkannya. Ia sholat, mengakhirkan waktunya. Intinya bahwasannya Sholat ini dianggap sebagai sesuatu yang remeh. Padahal ini adalah perbuatan dosa. Yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para sahabat benar-benar menjaganya. Benar-benar senantiasa memelihara masalah sholat berjamaah ini. Bahkan kita temui bagaimana para ulama, ulama kita, salafuna soleh, hingga ada yang harus mencucurkan air mata manakala ia tertinggal di dalam menunaikan sholat berjamaah. Inilah bedanya zaman kita sekarang ini dengan zaman di mana manusia benar-benar memperhatikan tentang amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amalan-amalan sunnah yang memang ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sunnah bermakna Islam. Karenanya ketika amalan-amalan seperti ini terlihat pada masa sekarang sedemikian remeh orang-orang mengerjakannya, padahal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang meninggalkannya adalah sebuah malapetaka. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah pun memberikan ilustrasi contoh yang lain. Seperti misalnya al-ghish. Al-ghish yaitu tipu, menipu. Karena Nabi SAW bersabda, man ghasha falaysa minni. Barang siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golonganku. Hadis sahih riwayat Muslim. Namun perhatikanlah manusia sekarang. Engkau akan dapati sesungguhnya mereka justru menjadikan perilaku menipu ini adalah sesuatu yang baik. Bahkan ketika sebahagian dari mereka mampu menipu orang lain, maka dianggap sebagai orang yang lihai, orang yang cerdik, orang yang piawai, orang yang mahir di dalam melakukan siasat. Di dalam melakukan sebuah aktivitas yang secara duniawi dilihat sebagai sesuatu yang menguntungkan. Bahkan orang yang melakukannya disebut sebagai orang yang zakah, cerdik, orang yang pandai. Na'udzubillah. Ini keadaan kita sekarang. Tipu menipu adalah sesuatu yang dianggap wajar. Berbuat curang adalah sesuatu yang dianggap sebagai biasa saja. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang melakukan perbuatan semacam itu. Demikian juga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam hal masalah kadzib, dusta, berbohong. Padahal ini adalah urusan yang sangat besar pada zaman sahabat dulu. Dan berdusta adalah perkara yang sangat-sangat dihindari, sangat-sangat tercela. Sehingga bagi kalangan sahabat, berdusta adalah termasuk minal mubiqat, sesuatu yang akan menjadikan malapetaka, sesuatu yang akan menghancurkan. Dan dusta adalah sebuah dosa. Karena ini adalah sebuah dosa. Bukan masalah itu adalah perbuatan ringan ataukah berat. Bukan itu termasuk apakah itu dosa besar ataukah dosa berat. Tidak ada pertimbangan seperti itu. Para sahabat dulu yang namanya dosa walaupun kecil akan selalu dihindari. Berbeda dengan orang-orang sekarang. Walaupun itu masuk dalam kategori dosa yang sangat besar, dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Bahkan dosa kesyirikan pada masa sekarang justru dilestarikan, justru diciptakan, justru diada-adakan. Padahal kita tahu dosa dari perbuatan syirik, manakala itu terus dilakukan dan orangnya tidak bertaubat, dosa perbuatan syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan dari dosa perbuatan syirik, dan Allah akan mengampuni dosa yang selain dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Justru sekarang perbuatan dosa syirik dianggap sebagai sesuatu yang remeh. Kenapa demikian? Karena mereka jahil. Mereka tidak mengerti syariat. Yang mereka pikirkan adalah dunia dan dunia. Apa bukti bahwasanya dosa syirik itu diremehkan begitu saja? Karena mereka berharap mendapatkan keuntungan dunia, dalam tanda kutip keuntungan dunia. Contoh, di satu pulau, di satu daerah, di satu tempat yang tadinya tidak ada kuburan, sengaja dibuat-buat jadi ada kuburan. Setelah itu kemudian diberitakan untuk kemudian menjadi destinasi wisata. Yang itu dijadikan sebagai destinasi wisata religi katanya. Padahal sebelumnya tidak ada kuburan. Satu sisi memang berdusta, membohongi masyarakat, bahwasanya memang di situ tidak ada kuburan. Di satu sisi masyarakat dididik untuk melakukan tabarruk kepada penghuni kubur. Sebuah perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para sahabat tidak pernah melakukannya. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang katanya menguntungkan. Lihatlah zaman kita. Padahal kalau kita tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk meratakan kubur, tidak mengecatnya, tidak meninggikan kubur. Tetapi apa yang dilakukan pada masa sekarang? Apa yang dilakukan pada masa sekarang? Justru mereka menghidup-hidupkan adat istiadat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Mereka menganggap itu bukan perbuatan dosa. Padahal di masa para sahabat dulu, itu adalah perkara minal mubiqat, termasuk perkara yang akan mendatangkan malapetaka, kebinasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna as-sidqa yahdi ilal birr wa innal birr yahdi ilal jannah." Sesungguhnya kejujuran itu mengarahkan seseorang kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu mengarahkan seseorang kepada jannah, akan mengantarkan seseorang ke dalam jannah. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan sesungguhnya seseorang yang terus-menerus dalam keadaan bersikap jujur, melakukan kejujuran, hingga kemudian ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya berdusta, berbohong, mengarahkan seseorang kepada perbuatan-perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan-perbuatan dosa itu akan mengarahkan seseorang ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaban, dan seseorang yang terus-menerus berbuat dusta, berbuat bohong, hingga kemudian di sisi Allah dia dicatat sebagai pendusta. Ikhwafiddin azakumullah. Itulah perbedaan antara manusia yang hidup di masa sekarang dengan orang-orang yang hidup di masa lalu. Para salafuna saleh, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang ulama, Ibnu Battar rahimahullah, mengatakan al-muhaqqarat idza kathurat sarat kibaran ma'al idrar. Al-muhaqqarat, dosa-dosa kecil itu, idza kathurat, apabila dilakukan berulang-ulang, terus-menerus dilakukan banyak sekali, sarat kibaran ma'al idrar, maka dosa yang kecil itu akan menjadi dosa besar seiring dengan frekuensi melakukan perbuatan dosa kecil itu secara terus-menerus berkesinambungan. Maka kita jangan kemudian menganggap ah itu kan dosa kecil. Tapi kita harus melihat kepada siapa kita berbuat dosa. Jangan kita melihat dosa itu dosa kecil, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rizki, yang telah memberikan berbagai kenikmatan, yang telah menciptakan kita, yang telah menghidupkan kita, yang telah menjadikan segala sesuatunya mudah bagi kita. Apakah pantas zat yang maha telah menciptakan segala sesuatunya untuk kita, kemudian kita berbuat dosa kepadanya? Maka apa yang dinyatakan oleh ulama salaf tadi, bahwasanya al-muhaqqarat, dosa-dosa kecil, idza kasurat sarat kibaran ma'al idrar. Dosa-dosa kecil itu manakala dilakukan, banyak sekali dilakukan terus-menerus, maka dosa itu akan menjadi dosa besar. Kita jangan menganggap remeh sesuatu yang mungkin menurut kita itu adalah kecil, tapi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah perkara yang besar. Dan kita jangan sekali-kali melihat dosa itu kecil atau besar, tetapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita yang masih bisa menghirup udara kehidupan ini untuk lebih bisa mawas diri, untuk bisa lebih lagi di dalam menjaga amalan-amalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.